Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan-setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan, kita ini baca. Bukannya termurotal tib, mawes. Boleh ya, boleh. Tapi yang dimaksud Nabi tadi itu dengan membaca. Bukan berarti enggak boleh, boleh. Didengarkan, disimak, boleh. Tapi khasiatnya yang beda dengan yang kalau orang baca itu berarti menggerakkan lisan. Matanya melihat mushaf. Telinganya mendengar, semuanya kena. Tapi kalau nyetel tip, semuanya pahala tipu. Ya enggak juga sih ya. Kita tetap dalam pahala mendengarkannya. Tapi kan lisannya enggak mendengar, enggak bergerak. Matanya tidak melihat mushaf. Memang kalau orang baca, matanya berpahala, lisannya bertelinganya berpahala. Kan gitu. Gerakan tangannya berpahala, semuanya berpahala. Makanya tim enggak bisa mewakili apa? Tetap beda. Meskipun boleh dan insya Allah terdapat pahala, tapi ya beda dengan yang membaca langsung. Wallahu a'lam.